Kita kasih lagu masih dari koleksi Maya. Kita mainkan satu lagu ada di matamu. Dan kita bermain bersama Romansa News. Spesial buat Sakalas. paksaku mengundurkan diri. Terima kasih sekali lagi, ada Gendut sahabat saya, terima kasih sekali lagi.